menatap lu dan pada siapa harus ku adukan resah ini kian menghimpit perasaan. Seandainya kasihmu mekar bagai dulu, pasti tidak aku terbelenggu begini. Bukan salah aku, retak semua ini berpuncak darimu bertikam lidah lalu punah. Cakar hati ini tanpa simpati di hati, ingin rasanya ku laungkan rasa kecewa. Kasih lupakan sejarah, cinta kita. bisakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serabu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemeretak. Oh, sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang sangka ku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergama kau mungkiri. Apakah sebenar yang terjadi hingga kau sikap demikian, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku kenangkan semua telah nyata. Semau hatimu, itulah falsafah pegangan cintamu. Namun harus kau ingat, hati yang manakah selamanya akan sabar. Seribu kali sayang sangkaku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji, tergama kau mungkiri. Sebenar yang terjadi hingga kau bersikap demikian, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Sanggup ku kenangkan semua telah nyata, cintamu gurauan datang dan hilang semau hatimu. Itulah falsafah pegangan cintamu. Namun harus kau seribu kali sayang sangka ku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji, tergama kau mungkiri.

satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa, dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutih. Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut tak berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi, engkau dan aku pasti jua nikmati cinta yang istimewa. Walaupun tak pasti bila kan masanya, kau dan aku akan bertemu untuk kita kembalikan keindahan dulu. Terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi, engkau dan aku pasti jua nikmati satu cinta yang indah. Walau ku tak pasti bila kan masanya, kau dan aku akan bertemu untuk kita kembalikan keindahan dulu. Dengan satu rasa, dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Ku semati dalam hati hingga kita kan bertemu kemudian hari. Dalam lamunan hayal tentang keindahan dunia fana ini, bila kita bersama selamanya. Kasih semu yang pernah kau curahkan ku bawa di perjalanan hidup ini, namun resah dan gelisah selalu menghantui karena

engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riang wajahmu tiada terkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di darah, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa di amat terhina kaulah duka. Terasa di amat terhina kaulah duka. Sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku kau gurisoh, kenapa kau serius dalam